Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Baik, kita melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kita masuk pada bab baru. Qala rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Bab firman Allah Ta'ala dalam surah Saba ayat ke-23, surah Saba ayat ke-23. Bab firman Allah Ta'ala, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari mereka, yaitu para malaikat. Mereka, para malaikat, ya, sebagian satu bertanya kepada yang lainnya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah Rabb kalian firmankan? Qalu, para malaikat yang lain yang ditanya ini menjawab, al-haqqo, yang telah difirmankan oleh Rabb kalian adalah al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Baik, qala hafizahullahu ta'ala, berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatul babi li kitab tauhid. Apa kecocokan bab yang dibawakan oleh penulis terhadap kitab tauhid yang beliau susun ini? Anna fihi bayana halil malaikati alladzina hum aqwa wa a'zamu man ubida min dunillah. فَإِذَا كَانَ حَالُهُمْ مَعَ اللَّهِ مَا ذُكِرْ مِنْ هَيْبَتِهِمْ مِنْهُ وَخَشْيَتِهِمْ لَهُ فَكَيْفَ يُدْعَوْنَ مَعَ اللَّهِ فَغَيْرُهُمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Bahwa pada bab ini ada penerangan tentang keadaan malaikat, di mana malaikat ini, para malaikat, adalah aqwa wa a'zham man ubida min dunillah, makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling besar. Ya, kalau ada orang yang menyembahnya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita dapati ada manusia menyembah selain Allah, maka didapati kalau mereka ada yang menyembah malaikat, ketahuilah malaikat ini adalah makhluk yang kuat, makhluk yang agung, yang besar. Nah, apabila keadaan para malaikat ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, mereka sangat takut kepada Allah, ya, fa kaifa yud'auna ma'allah, lalu bagaimana kok bisa mereka ini dipanjatkan doa bersama Allah? Bagaimana kok mereka disembah bersama Allah. Ya. Para malaikat yang dikatakan makhluk yang besar, makhluk yang kuat, mereka saja takut kepada Allah, loh kok disembah gitu loh. Fa ghairuhum min babi aula, maka selain para malaikat, ya, makhluk yang keadaannya lebih rendah dari malaikat, yang tidak kuat, yang tidak besar, maka lebih utama lagi untuk dikatakan kok bisa disembah. Baik. Fa fi dzalika raddun ala jami'il musyrikin alladzina yad'una ma'allahi man la yudanil malaika. Maka pada bab ini juga ada bantahan terhadap seluruh kaum musyrikin, bantahan terhadap seluruh kaum musyrikin yang mereka menyembah kepada orang yang la yudanil malaika, yang keadaan mereka ini lebih di bawah daripada malaikat. Ya, malaikat saja enggak boleh untuk disembah, padahal mereka itu makhluk yang besar, makhluk yang agung, makhluk yang kuat, apalagi yang keadaannya di bawah mereka. Ya. Baik. Pernah mendengar kisah bagaimana malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada waktu itu Rasulullah disakiti oleh masyarakat Thaif. Ya. Nabi berharap ketika itu masyarakat Thaif ini ya menerima ajakan beliau untuk masuk Islam. Ya, namun sebaliknya justru ya perlawanan yang beliau dapati. Beliau dilempar sampai-sampai apa? Darah beliau mengalir sampai membasahi sendal beliau. Sedih, sedih. Ya. Malaikat Jibril menawarkan, ya, wahai Rasul, apakah mau untuk saya angkat gunung ini, gunung itu, saya himpitkan kepada ya warga ini. Ya. Bayangin, ngangkat gunung. Ya. Manusia mana yang bisa mengangkat gunung? Gak ada. Ya, malaikat sangat kuat, malaikat Jibril terutama. Ya. Nabi menolak tawaran ini. Beliau malahan memberikan sesuatu yang mendinginkan hati. Mudah-mudahan kalaupun mereka yang sekarang ini tidak mendapatkan hidayah, anak cucu mereka yang nanti akan mendapatkan hidayah. Ya. Baik. Malaikat Jibril di antara sifatnya bagaimana? Memiliki 600 sayap. Yang kalau dibentangkan sayap itu menutup ufuk. Gede banget. Iya, betul, besar sekali. Ya. Besarnya makhluk ini tetap ya, tidak boleh untuk diibadahi. Kondisi keadaan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para malaikat ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini dan beberapa riwayat yang nanti dibawakan oleh penulis rahimahullah, ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara, mereka pada pingsan. Pingsan saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka siuman, mereka saling bertanya, Madza qala rabbukum? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Satu malaikat menjawab kepada mereka, yang telah difirmankan oleh Rabb kalian adalah al-haq, kebenaran. Malaikat yang siuman sadar terlebih dahulu adalah siapa? Malaikat Jibril. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, jadi bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala di sini sedang menceritakan tentang apa? Rendahnya yang namanya perbuatan syirik, jeleknya, haramnya perbuatan syirik. Baik. Maka sangat lucu, sangat mengherankan, kalau ada orang kok menyembah keris, keris kok disembah, kuburan kok disembah, matahari kok disembah. Ada orang menyembah malaikat, sangar, hebat, tapi jelek juga. Jadi bukan besar kecilnya urusan yang disembah, namun mereka itu sedang menyekutukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala disekutukan, ditandingkan dengan keris, ditandingkan dengan kuburan, ditandingkan dengan matahari, patung-patung yang beraneka ragam, malaikat, syirik, syirik, semuanya syirik, semuanya jelek. Baik, kita lihat beberapa keterangan dari Syekh Shalih Fauzan tentang ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Dalam ayat disebutkan fuzzi'a an qulubihim, uzilal faza'u an qulubil malaikah, minal ghasyatillati tusibuhum inda sama'i kalamillahi bil wahyi ila Jibril. Dihilangkan al-faza', rasa takut, an qulubil malaikah, dari hati-hati para malaikat, minal ghasyah allati tusibuhum, dari pingsan yang menimpa mereka ini, ketika sama'i kalamillah bil wahyi ila Jibril, ketika mendengar kalamullah, ketika Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Disebutkan dalam ayat qalu, qalu ay qala ba'dhum li ba'dhin istibsyarun. Qalu, mereka berkata, artinya sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain. Madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haq. Mereka, sebagian malaikat yang telah mendengar jawaban sebelumnya mengatakan qalallahul haq, Allah telah berfirman al-haq, tentang kebenaran. Wa huwal aliyyu, disebutkan dalam ayat wa huwal aliyyul kabir, wa huwal aliyyu alladzi lahu uluwul qadri wa uluwul qahri wa uluwul dzat. Ulubul Qadr, Allah maha tinggi kadarnya, maha tinggi penguasaannya, maha tinggi zatnya. Al-Kabir ay alladhi la akbaro wa la a'zama minhu tabaraka wa ta'ala. Al-Kabir, yang maha besar, artinya zat yang tidak ada yang lebih besar, lebih agung darinya subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar, yang paling agung itu adalah Allah. Baik. Kita lihat makna secara umum terhadap ayat ini. Al-makna al-ijmaliyu lil ayah. Yukhbirullahu subhanahu anil malaikati. Allah yang Maha Suci telah menghabarkan tentang keadaan para malaikat di ayat ini, di surah Saba ayat ke-23. Annaha idza sami'atil wahya minallahi ila Jibril fazi'at inda dzalik ta'ziman wa haibatan. Ya. Bahwa malaikat apabila mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang wahyu itu disampaikan ke malaikat Jibril, fazi'at, mereka takut. Ketika mendengar hal tersebut, yang takutnya itu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ar'adat hatta yusibaha mithlul ghasyi. Ya, dan gemetar, ya. Ya, sehingga menimpa para malaikat ini, ya, seperti apa yang dikatakan, pingsan. Ya. Fa idza uzilal faza'u min qulubihim, maka apabila dihilangkan, ya, ketakutan dari hati mereka, ya, akhadhu yatasaaluna, nah mereka mulai saling bertanya, fayaqulun, sehingga mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang telah Rabb kalian firmankan, apa yang telah Rabb kalian katakan. Fayaqulun, maka mereka para malaikat yang lain yang ditanya ini menjawab, qolal haqqo wa huwal ali fauqa kulli syai alladzi la akbaru minhu wa la a'zham. Ya, mereka menjawab, Allah mengatakan al-haq, kebenaran, dan dia maha tinggi, tinggi di atas segala sesuatu, yang tidak ada yang lebih besar, lebih agung darinya subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada, ya, di muka bumi ini orang yang kalau ngomong yang mendengar pada pingsan. Pingsan mengagungkan omongan tersebut, enggak ada. Keadaan para malaikat ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril, ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril dengan wahyu tersebut, malaikat-malaikat yang mendengar ini langsung gemetar, ya, mereka pingsan, ya, ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Baik, ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi man la yudanil malaikata wa la yusawihim fi sifatin min sifatihim. Dalam ayat ini, ya, memberikan faedah bantahan terhadap seluruh kelompok musyrikin yang mereka menyembah bersama Allah sesuatu yang tidak, ya, sama dengan malaikat, ya, tidak sepadan dengan malaikat, ya, pada satu sifat dari sifat-sifat mereka, ya. Baik. Yang kedua, itsbatul kalami lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliku bijalalihi. Ya. Penetapan sifat al-kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sesuai dengan apa yang pantas, ya, atau sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alama yaliku bijalalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah memiliki sifat al-kalam, ya. Allah itu berbicara. Qala rabbukum, Rabb kalian berfirman. Allah berbicara. Yang ketiga, anna kalamallahi subhanahu wa ta'ala ghairu makhlukin. Untuk diketahui bahwa kalamullah bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Li'annahum yakulun, dikarenakan para malaikat dalam ayat ini menyebutkan, madza qala rabbukum, apa yang telah Rabb kalian firmankan. Lam yakulu, mereka para malaikat tidak mengatakan, madza khalaqa rabbukum, apa yang telah Rabb kalian ciptakan. Baik. Diambil faedah dari ayat ini bahwa kalamullah bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Yang keempat, itsbatul uluwi lillahi subhanahu fawqa makhluqatihi. Ya. Penetapan, ya. Ya. Sifat al-ulu bagi Allah. Ya. Allah itu tinggi di atas segala makhluknya. Fauqa makhluqadihi, di atas segala makhluknya. Yang terakhir, itsbatu azamatillah, penetapan akan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha agung, Allah maha agung, Allah maha besar. Baik, kita lanjutkan. Di sini dibawakan riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu al-amra fis samai barabatil malaikatu bi ajnihatiha khadu'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yunfidhuhum dhalik atau yanfudhuhum dhalik yanfudhuhum dhalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wa safahu sufyanu bikafihi faharrafaha wa baddada baina asabihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisani sahiri awil kahin farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha warubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdhibu ma'aha mi'ata kidbah fayuqal alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha kadha wa kadha fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra," apabila Allah menetapkan, berfirman, ya, fis sama, di langit, darabatil malaikatu bi ajni hatiha, para malaikat memukulkan sayap-sayap mereka, khadu'anan liqaulihi, sebagai bentuk ketundukan terhadap firman Allah tersebut. Ka'annahu silsilatun ala safwan yanfudhuhum dhalik, yang seakan-akan firman Allah Ta'ala ini seperti rantai yang dijatuhkan di atas batu yang halus. Yanfudhuhum dhalik, firman Allah tersebut mengenai mereka semua, mereka para malaikat mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, sehingga kondisi mereka bagaimana? Pingsan karenanya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka siuman, mereka tersadarkan, qalu, mereka bertanya, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, madza qala rabbukum, apa yang telah Rabb kalian firmankan? Qalu al-haq, mereka menjawab al-haq, wa huwal aliyyul kabir, dan dia zat yang maha tinggi lagi maha agung. Fayasma'uha mustarikus sam'i, maka mendengarlah akan wahyu tersebut, apa yang Allah firmankan tersebut, mustarikus sam'i, pencuri dengar, para syaitan mencuri apa yang Allah firmankan tersebut, mencuri berita. Wa mustari'us sam'i hakadha ba'duhu fauqa ba'din, pencuri berita ini, yaitu para setan dari kalangan jin, sebagian mereka di atas sebagian yang lain, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Sufyan, salah seorang dari perawi ini, memberikan sifat tentang keadaan pencuri berita tersebut, bikafihi, beliau memberikan sifat kondisi mereka para setan ini, bikafihi fahar rofaha, maka beliau memiringkan tangan beliau, telapak tangan beliau, wabaddada baina asabihi, kemudian apa, merenggangkan jari jemari beliau. Jadi apa, kan tadi dikatakan fauq ba'dhu fauqa ba'dhin, begitu kalau bahasa Jawa itu ingkling-inklingan, kalau antum, kalau manusia nih ada lomba apa itu, panjat pinang, gitu kan, ingkling-inklingan, bahasa sini apa, encik-encikan gitu ya. Jadi para syaitan dari kalangan jin ini dalam upayanya mencuri dengar, mencuri berita dari langit, kondisi mereka seperti itu, ingkling-inklingan, ingkling-inklingan. Fayasma'ul kalimata, sehingga ada yang berhasil mendengar firman Allah Ta'ala tersebut. Ya. ketika para malaikat yang satu menyampaikan ke malaikat yang berikutnya, ya, ada yang mendengar dari kalangan setan ini. Fayulkiha ilaman tahtahu, kemudian setan ini memberitahukan kepada, ya, setan yang ada di bawahnya. Ya, demikian. Sumayulkihal akhor ilaman tahtahu, kemudian yang disampaikan tadi memberikan berita tersebut kepada yang di bawahnya. Apa? Oper-operan. Ya kalau main bola oper-operan. Ya. Hatta yulkiyaha ala lisanis sahir awil kahin, sehingga disampaikanlah apa yang mereka dengar ini sampai kepada telinga sahir, penyihir, awil kahin ataupun dukun. Ya. Farubama adrokahu syihabu qobla an yulkiyaha. Ya. Kadang, ya, ada bintang yang menyambar setan tersebut sebelum menyampaikan berita tadi ke orang, ke setan yang di bawahnya. Ya, keburu tersambar bintang yang terbakar. Ya, jadi enggak berhasil untuk menyampaikan berita kepada setan yang di bawahnya. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan terkadang berhasil untuk menyampaikan berita kepada setan yang di bawahnya sebelum bintang menyambarnya. Syihab, ya. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kizbah, maka bersama dengan berita tersebut, ya, dicampur dengan 100 kedustaan. Ya. Berita yang disampaikan, ya, sampai kepada penyihir ini sudah dicampuri dengan 100 kedustaan. Jadi kita tidak dibenarkan untuk membenarkan ucapan penyihir. Kita tidak dibenarkan untuk membenarkan ucapan dukun. Karena apa? Ucapan mereka sudah tercampur dengan sekian kedustaan. Fayuqal alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Ya, dikatakan bukankah, ya, telah dikatakan kepada kita oleh dukun tersebut, ya, pada hari itu demikian dan demikian, demikian dan demikian. Fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, maka kemudian menjadi dibenarkanlah, ya, kalimat-kalimat yang didengarkan dari langit ini, padahal sudah tercampuri dengan apa, sekian kedustaan. Ya. Maka jangan tertipu dengan omongan orang yang mengatakan itu loh dukun itu manjur, dukun itu jos. Nyatanya benar apa yang dia ucapkan. Ya mungkin dari sekian ribu orang yang datang ke dukun itu, ya kalau dibagi 100, ya mungkin 10 orang saja yang pas, yang lainnya gagal semua. Ya dukun gak mau disalahkan. Ya, tetap menyalahkan orang yang datang kepadanya. Enggak ada, katanya di tempat ini. Loh, waktu ke situ sudah nyembelih pitik cemani belum? Belum. Nah, itu belum nyembelih. Datang lagi, sudah nyembelih, tapi kok enggak ketemu? Katanya di situ. Ah. Sudah ini, sudah itu belum? Belum, nah itu dia, harus dijalankan. Dukun gak mau disalahkan, ya. Kalau dukun mengatakan atau menjawab, oh gak ada ya, oh berarti saya yang salah, ya sudah tutup. ya, nggak ada lagi orang yang datang kepadanya. Ya, semakin sering orang datang kepadanya kan duitnya semakin banyak. Ya. Baik. Beralih ke permasalahan yang ada, demikianlah ya kondisi keadaan syaitan dari kalangan jin dalam mencuri berita dari langit. Ya, mereka berupaya untuk mencuri dengar berita tersebut dengan cara seperti tadi, ingling-inglingan, ya, tumpuk-tumpukan. Ya. Ketika ada yang mendapati dapat berita tersebut, menyampaikan kepada yang di bawahnya terus. Ya. Ada yang belum sempat ke menyampaikan berita tadi ke bawahnya, sudah tersambar oleh bintang, ya, terbakar, ya, sehingga apa? Yang di bawahnya tidak mendengarnya, gitu, tidak mengetahuinya. Ya, dan ketika sampai kepada telinga si dukun, sudah tercampuri dengan sekian kedustaan. Ya, untuk dukun menyampaikan kepada orang-orang yang mendatanginya, campuri maning. Ya, sehingga ya banyak banget kedustaan yang ada. Ya. Baik. Sehingga jangan sampai, jangan pernah untuk kita membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun. Ya, dukun, ya, dengan bahasa sekarang ada yang membahasakan apa? Paranormal. Ya. Ada lagi apa? Kiai, wong pinter, orang yang punya supranatural, ya, bukan suprafit, supranatural, ya, gitulah. Ya. Apapun penamaan pada hari ini, selama praktek atau amaliyah perbuatan dia demikian, yaitu dukun. Mau pakaiannya compang camping, mau jubahan, mau pakai kolan suah atau mau pakai helm, ya tetap dukun, ya dukun. Kalau prakteknya demikian, jadi jangan kita tertipu dengan penampilan mereka. Baik. Baik. Ada satu lagi riwayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ya, kurang lebihnya isinya sama, kurang lebihnya isinya sama, ya, menceritakan tentang kondisi para malaikat ketika mereka mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Mereka takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mereka takut kepada Allah, bahkan mereka sampai pingsan, ya, akal yang sehat akan mengatakan, loh, masa kok kita menyembah malaikat? Malaikat saja takut pada Allah, masa kita sembah? Kan begitu. Mestinya jangan menyembah malaikat, menyembahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wallahu ta'ala alam biswad. InsyaAllah ta'ala dalam pertemuan yang akan datang kita akan menyempurnakan faedah ini. Ya. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.